إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر. Umar di sini adalah Umar bin Hafs bin Ghiyas Abu Hafsin Al-Kufi. Umar bin Hafs bin Ghiyas Abu Hafsin Al-Kufi. Thiqatun rubbama wahima. قال حدثنا أبي. Siapa nama ayahnya? Entah. Sahibul Imamah. Hafs bin Ghiyas. Naam. Abu Umar. Jadi bapak menggunakan kunyah nama anaknya, anak menggunakan kunyah nama bapaknya. Iya. Umar kan kunyahnya Abu Hafs, pakai nama bapaknya. Sedangkan ayahnya Hafs menggunakan kunyah nama putranya, Abu Umar Al-Kufi. Fiqatun faqihun. Faghayyara hifzuhu qalilan fil akhir. Fiqatun faqihun taghayyara hifzuhu qalilan fil akhir. Dia rawi yang fiqah dan juga ahli fikih. Hafalannya mengalami sedikit perubahan di akhir umur beliau. Naam. Rawi-rawi yang seperti ini dikenal dengan mukhtalit. Ya, rawi-rawi yang mukhtalit. Yang hafalannya itu terganggu. Sebab ikhtilaf pada rawi itu beragam. Barakallahu fikum. Nah, ada yang karena faktor usia. Ya, sudah tua. Jadi fikun. Nah, seperti di sini. Hafs bin Ghiyas. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ada juga yang karena barakallahu fikum faktor ya. Al-qada. Iya. Dia mendapatkan tugas menjadi seorang hakim yang menyebabkan barakallahu fikum banyak yang ya hilang dari sanad-sanad hadis yang dihafalkan. Nah, karena sibuk ngurusi hukumah barakallahu fikum sehingga terganggulah barakallahu fikum na'am ketajaman hafalannya. Jadi karena kesibukan itu membuat dia hilang sebagian ilmunya. Makanya sebagian ulama kita itu ketika ditawari untuk menjadi qadhi, sebagiannya pilih untuk apa? Kabur. ya. Nah, padahal qadhi itu kan hakim agung, jabatan strategis yang membuat ya kehidupan itu naik tingkatannya di mata masyarakat. Nah, pokoknya mesti hidupnya enak lah kalau jadi hakim. Tapi sebagian ulama salaf itu barakallahu fikum, justru mereka sangat menghindari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Karena begitu banyak contoh-contoh yang ada, ya, para muhaddisin yang ketika mereka terjun dalam dunia qadha, barakallahu fikum, banyak yang ya hilang. Nah, ada yang terfitnah dengan dunia, ada yang barakallahu fikum ribuan hadis yang selama ini dia tuntut menjadi kacau. Nah, barakallahu fikum, sehingga sebagian mereka ada yang menghindar. Sebagian mereka ada yang pura-pura gila. Nah, ya, baik. Ketika dari pusat menentukan hakim di wilayah ini adalah Fulan bin Fulan. Nah, ketika ada pengecekan dari pusat, siapa yang bakal jadi hakim? Ditunjuk oleh gubernur setempat, Fulan. Nah, ketahuan hari itu mau ada pengecekan dari pusat, ya sudah dia pura-pura gila. Barakallahu fikum. Nah, ya kayak tampang orang gila ya. Nah, tidak perlu saya praktekkan. Barakallahu fikum. Nah, antum kayaknya menanti. Gimana nih ekspresinya Ustaz ya kan? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dari pusat menolak. Masa orang stres kayak gini mau ditunjuk jadi hakim, cari yang lain. Wah, selamat ya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang sampai barakallahu fikum rela meninggalkan kampung halamannya. Sufyan ibn Uyainah. Ya. Sampai kampung halamannya dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, pergi ke negeri orang, barakallahu fikum, menjadi orang asing, ya, sudah menyamar sedemikian mungkin. Ternyata pemerintah di sana, ya, gubernurnya masih tahu. Hah? Kamu Sufyan ibn Uyainah, ya? Wah, beliau minta-minta. Ya, mohonlah, Tuan Gubernur, saya jangan dikasih tahu kalau saya posisinya di sini. Saya lagi dicari-cari sama orang pusat, ya. Mau diangkat jadi qadhi. Nah, tapi mohonlah, tolong. Ya, sudah, kamu aman. Nah, sampai seperti itu. Ulama pada masa terdahulu, barakallahu fikum, menghindar dari jabatan seperti itu. Karena fitnahnya luar biasa. Ya, tapi memang tempatnya basah. Ya, basah tahu ya. Peluang untuk mendapatkan uang itu banyak. Nah, tapi memang di tempat yang basah itu lah orang banyak tenggelam katanya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu di antara sebab ikhtilat. Iya. Seperti Abdullah ibn Mubarak pernah mengingatkan Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah ini termasuk ulama yang pada masa Abdullah ibn Mubarak yang sering mendapatkan santunan dari beliau. Ibnu Mubarak punya kebiasaan memberikan santunan kepada ahli hadis yang fuqara dan masakin. Di antaranya Ibnu Ulayyah. Nah, kemudian pada satu ketika Ibnu Ulayyah ya hidupnya terangkat ketika dia ditunjuk menjadi qadhi, barakallahu fikum. Ketika berita itu sampai kepada Ibnu Mubarak, beliau langsung ngirim surat ya kepada Ibnu Ulayyah, barakallahu fikum, untuk ya meninggalkan jabatan itu. Nah, mana riwayat-riwayat kamu yang kamu ambil dari Ibnu Aun dan Ibnu Sirin, di mana di situ ada perintah untuk meninggalkan pintu-pintu penguasa? Nah, barakallahu fikum. Cukup pedas dan nyelekit ya dengan syair-syairnya beliau, barakallahu fikum. Dan setelah mendapatkan surat itu, Ibnu Ulayyah pun meninggalkan jabatan tersebut. Itu luar biasa. Kalau orang zaman sekarang sudah diangkat jadi hakim, ada teman yang menasehati, wah itu temannya bisa dianggap sebagai orang yang hasad, iri, ya kan? Nah, ente iri ya, nggak diangkat jadi hakim. kamu hasad ya melihat saya sekarang jadi lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Su'udzon. Tapi salaf terdahulu, hati mereka begitu bersih, barakallahu fikum. Nah, ketika mendapatkan surat itu, beliau pun mengundurkan diri. Jadi miskin lagi. Nah, tapi Ibnu Mubarak, barakallahu fikum, beliau punya komitmen untuk memberikan santunan kepada para ahli hadis yang miskin-miskin. Nah, al-muhim, barakallahu fikum, al-qadha itu diantara sebab beberapa ruwat itu, beberapa rawi mengalami penurunan, ya, bobotnya, kekuatan hafalannya, barakallahu fikum. Nah, taib, ada juga yang terjadi ikhtilat itu karena sebab ihtiraq kutubihi, ya, kitab-kitab atau buku catatannya yang terbakar atau hilang, ya, mafkut. Nah, faqad. Dalam keadaan dia adalah tipe rawi yang dhabtul kitab. Nah, dia menyimpan riwayat itu dalam catatan. Dalam keadaan kemampuan dhabtu sadrnya lemah. Ya. Nah, kemampuan dia untuk menyimpan hafalan hadis sanad di dalam barakallahu fikum hatinya lemah sehingga dia alihkan ke buku kitab. Nah, ketika kitabnya ini hilang, terbakar, maka apa? Terganggulah barakallahu fikum hafalannya. Nah, rawi-rawi yang mukhtalif barakallahu fikum dirinci. Ya. Nah, apa hukum riwayatnya? Barakallahu fikum. Nah. Dirinci pada rincian bila barakallahu fikum rawi tersebut dicegah untuk melakukan tahdits setelah mengalami ikhtilat tadi, ya. Sebelum dia menyampaikan hadis sudah dicegah sama murid-muridnya atau keluarganya, maka riwayat-riwayatnya aman. Ya, karena ketika datang penyakit itu dia sudah dihentikan untuk melakukan tahdits. Sehingga aman. Nah. Tetapi ketika barakallahu fikum tidak bisa, ya, atau sudah terlanjur dia melakukan tahdits atau belum disadari kalau dia mengalami ikhtilaf, maka dirinci, dilihat siapa yang meriwayatkan sebelum dia ikhtilaf dan siapa yang meriwayatkan setelah dia ikhtilaf. Nah, rawi-rawi yang meriwayatkan sebelum dia nyampur hafalannya, itu riwayatnya disahihkan. Nah, rawi-rawi yang meriwayatkan setelah ikhtilat, itu yang dilemahkan. Wa subhanallah, barakallahu fikum, para ulama sudah mengumpulkan, ya, nama-nama tersebut, siapa saja rawi-rawi yang disifati dengan mukhtalif, kemudian dikumpulkan murid-murid sebelum dan setelah. Nah, dan itu pekerjaan yang sangat luar biasa, ya, nggak gampang. Barakallahu fikum. Nah, tapi masya Allah dengan jerih payah semangat ulama kita terdahulu, barakallahu fikum, itu semua terjaga dan itu juga merupakan bukti janji Allah subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami akan menjaganya dengan Allah memberikan taufik hidayah kepada para ulama memiliki perhatian dengan ilmu hadis, ilmu sanad. Nah, makanya sebagian mereka mengatakan laulul isnad, kalau bukan agama ini memiliki sanad, maka niscaya semua orang akan bisa berkata apa saja yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan adanya sanad, ucapan orang itu bisa terukur, bisa dibuktikan benar atau salah. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaikum. Ala haddatsana al-A'mash. A'mash siapa namanya? Anaknya Pak Joko. Pak Joko, Pak Eko? Pak Eko. Wallahu a'lam. Ada lagi anaknya Pak Eko singkat saya? Hah? Anaknya Pak Eko ada lagi? Pak Eko gersik-gersik. Ada gak? Mana? Ya. Anaknya Pak Eko. Biar nama bapaknya yang terkenal ya kan. Nah. Siapa namanya Al-Amash? Wallahu a'lam. Padahal Abi Antum mengharap, anak saya bisa jawab mantap ini. Anaknya Pak Joko, ada enggak anaknya Pak Joko? Anaknya Pak Joko ada? Anaknya Pak Joko? Nah. Ada Widodo aja enggak? Enggak ada ya, Joko aja ya. Kalau ada Joko Widodo berarti anaknya presiden itu. Iya, anaknya Pak Joko. Naam, Sulaiman bin Mihran ya. Pak Joko, Masya Allah Pak Joko ya. Putranya antum bisa menjawab. Naam, dari mana tuh? Sidoarjo. Iya, anaknya Pak Joko Sidoarjo bisa menjawab malam ini. Nah, alhamdulillah. Tayyib. Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash barakallahu fikum. Naam. Al-A'mash ini barakallahu fikum banyak kisah yang menarik ya. Beliau termasuk sosok ulama salaf yang bisa dikatakan punya karakter yang begitu unik ya. Barakallahu fikum. Sangat menarik untuk membaca biografi dan terjemah beliau. Al-Mu'adzin yu'adzin. Tayyib barakallahu fikum. Sulaiman ibn Mihran thiqatun. Nah, mudallis beliau disifati dengan tadlis wala yadurru tadlisuhu. Dan tadlisnya tidak bermudarat, tidak berbahaya. Barakallahu fikum. Naam. Itu yang dikuatkan oleh Imam Al-Muhaddithin fi hadzal asr seperti Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi rahimahumullah taala dan juga Imam Ahmad barakallahu fikum dan yang lainnya. Tadlisnya A'mash mereka berpendapat termasuk tadlis dalam martabah yang kedua atau yang pertama barakallahu fikum. Naam. Qala haddatsana Abu Ishaq. Abu Ishaq di sini adalah As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Amr ibnu Abdullah ibni Ubaid. Amr bin Abdullah ibni Ubaid Al-Hamdani. Thiqatun muktsirun 'abidun. Siqatun muktsirun 'abidun. An Abi Muslim Al-Aghar. Abu Muslim Al-Aghar Al-Madani. Siqatun dia rawi yang siqah. Ishtaraka fi itqihi Abu Hurairah wa Abu Sa'id. Ishtaraka fi itqihi Abu Hurairah wa Abu Sa'id. Naam. Yang membebaskan Abu Muslim Al-Aghr dari perbudakan ada dua orang sahabat, mereka berserikat kongsian ya, mengumpulkan dana untuk memerdekakan Abu Muslim Al-Aghr yaitu sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah ta. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jal. Abu Muslim meriwayatkan langsung dari dua sahabi, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, ya, yang keduanya ini berjasa membebaskan dia dari perbudakan. Nah, keduanya meriwayatkan dari Nabi, Nabi mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini dikenal dengan hadis qudsi. Barakallahu fikum. Al-izzu izari wal-kibriya'u ridai. Faman naza'ani bi syai'in minhuma azabtuhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-izzu, kemuliaan itu adalah izari. Wal kibriya ridai. Nah, barakallahu fikum. Kesombongan itu adalah rida. Ridanya Allah. Barang siapa yang berusaha menandingi aku dengan sesuatu dari dua perkara tadi, maka akan aku azab orang tersebut. Artinya, kalau ada di kalangan makhluk, di kalangan manusia yang berusaha untuk menyombongkan dirinya, untuk memuliakan dirinya, naam, setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia berani mengklaim, ya, kalau dia adalah Rabb, kalau dia adalah barakallahu fikum, naam, Tuhan selain Allah, maka orang itu akan Allah azab. Naam. Seperti yang dilakukan oleh barakallahu fikum Fir'aun, ya, dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah azab Fir'aun dengan tenggelam di Laut Merah. Namrud yang juga ketika dia berhadapan dengan Nabi Ibrahim mengklaim memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan. Nah, maka Allah azab dia di dunia. Barakallahu fikum. Allah binasakan Namrud hanya dengan seekor nyamuk. Ya, nyamuk yang barakallahu fikum bersarang di hidungnya, dan nyamuk tersebut begitu nyaman, ya, di hidung Namrud. Hidungnya raja soalnya, ya kan, enak barakallahu fikum. Gak mau keluar, ya. Jadi Namrud begitu jengkel, sudah barakallahu fikum, ya, memanggil ahli medis dari berbagai macam negara, semuanya angkat tangan, ya. Nah, nggak ada yang bisa mengeluarkan nyamuk tadi, ya. Akhirnya dia hanya bisa memukul kepalanya, ya, barakallahu fikum, setiap hari dengan barakallahu fikum, ya, godam yang dia miliki. Nah, dan dia mati dengan sebab itu, ya, barakallahu fikum, pendarahan otak. Nah, Namrud yang sombong Allah azab dengan seekornya nyamuk. Barakallahu fikum. Ya, Fir'aun yang sombong al-azab dia dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Barakallahu fikum. Nah, siapa lagi? Qarun yang sombong dengan hartanya, Allah tenggelamkan dia di dalam tanah. Barakallahu fikum. Siapa lagi yang sombong? Barakallahu fikum. Ya'jud dan Ma'jud. Iya, sombong. Nah, sampai dia atau mereka sesumbar berhasil menghabisi semua penduduk langit dengan panah-panahnya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah istidraj. Panah tadi diolesi dengan darah. Sehingga mereka menyangka sudah berhasil menghabisi semua penduduk langit. Allah azab kaum Ya'jud dan Ma'jud yang begitu hebat. Dengan ulat. Iya, ulat tersebut menempel di leher-leher mereka. Sehingga mereka mati dengan seketika, serentak. Ya, nah. Sehingga di muka bumi itu penuh dengan mayatnya Ya'jud dan Ma'jud. Karena penduduk bumi yang tersisa paling barakallahu fikum pengikutnya Ali Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Mereka semua menyingkir ke gunung, bukit-bukit, barakallahu fikum, na'am. Yang lain dibantai semua sama Ya'jud dan Ma'jud. Ya, nah, jadi bumi ini penuh dengan bangkai-bangkai Ya'jud dan Ma'jud sehingga baunya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, hanya dengan seekor ulat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga siapapun yang berusaha untuk menyombongkan dirinya, mengagungkan dirinya, Allah akan hukum mereka dengan kehinaan. Barakallahu fikum. Baik. Yang menarik di dalam hadis ini adalah kalimat izari waridai. Ya. Allah mengatakan al-izzu izari wal kibriya uridai. Kalau secara bahasa, ya, arti secara bahasa izar itu artinya apa? Sarung, ya kan? Nah, rida itu artinya kan selendang. Barakallahu fikum. Nah, itu yang menarik. Yang jelas, barakallahu fikum, ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang memahami Allah itu pakai sarung dan selendang. Seperti yang dipakai oleh manusia. Kecuali barakallahu fikum, kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang menyimpang. Nah, ya. Dari kalangan musyabbiha, mumassilah. Mereka berani mengatakan Allah itu pakai sarung, Allah itu pakai selendang. Nah, ya. Subhanallah amma taqulun. Allah maha suci dari apa yang mereka katakan. Nah, dalam memahami hadis ini, ada dua versi di kalangan para ulama. Para kelompok. Nah, versi yang pertama, mereka tidak menafsirkannya. Ya, mereka mengatakan hadis seperti ini masuk dalam kategori hadis amirruha kamaja'at. Biarkan seperti itu. Nah, tidak usah ditafsirkan, tidak usah ditakyif, ya, ditamtsil, biarkan. Nah, ucapkan saja al-izzu izari wal kibriya uridai. Allah mengatakan kemuliaan itu adalah izarku, kibriya itu adalah ridaku. Nah. Tayyib. Ini di antaranya barakallahu fikum disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Syekh, "Hadza min al-ahadith allati tamurru kama ja'at 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadis ini termasuk hadis-hadis yang dibiarkan saja mengalir sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan wala yata'arradu lima'naha wala yata'arradu lima'naha bitahrifin au takyifin. Nah, dan tidak perlu untuk memaparkan diri kepada maknanya dengan cara merubah atau memberikan gambaran kaifiahnya. innama yuqalu hakadha. Kata beliau, innama yuqalu hakadha. Qala Allah Ta'ala fima rawahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita lakukan, kata beliau, adalah cukup kamu mengatakan demikianlah Allah mengatakan pada apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Nah, ya, seperti yang saya lakukan tadi, tidak diartikan barakallahu fikum. Nah, biarkan al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Barakallahu fikum. Hanya saja maknanya jelas, ya. Kalau ada orang yang berusaha untuk memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya seperti Allah atau selevel dengan Allah, maka orang itu akan Allah berikan barakallahu fikum, ya, ganjaran, diazab dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Naam. Tayyib. Itu dalam syarah Riyadus Salihin jilid 3 halaman 552. Syarah Riyadus Salihin jilid 3 halaman 552. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, laisa zahiru hadzal hadis, laisa zahiru hadzal hadis anna lillahi izaran wa ridaan. Laisa zahiru hadzal hadis anna lillahi izaran wa ridaan. Kata Ibnu Taimiyah, zahir hadis ini bukanlah menunjukkan kalau Allah itu punya sarung, punya selendang. Ya. Nah. Min jinsi al-izari wal-urdiyati allati yalbisuhan nasu. Min jinsi al-izari wal-urdiyati allati yalbisuha an-nasu. Yaitu dengan selendang atau kain, ya, yang biasa dipakai oleh manusia. Nah, tidak benar kalau dipahami dengan makna seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mimma yusna'u min juludil an'am. Mimma yusna'u min juludil an'am. Dari bahan yang terbuat dari kulit-kulit hewan. Nah, barakallahu fikum. Wasiyab kal qutni wal kisan. Wasiyab kal qutni wal kisani. Atau Allah itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kain katun. Ya, tidak benar. Nah, Balil hadis nassun. Bahkan hadis ini adalah nas yang tegas. Balil hadis nassun fi nafi hadza al ma'na al fasid. Fi nafi hadza al ma'na al fasid. Nah, Bahkan hadis ini sangatlah tegas untuk meniadakan ya makna yang rusak tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Cukup panjang beliau berbicara dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Jilid 6 halaman 270. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ini salah satu barakallahu fikum tariqah yang ditempuh oleh ulama salaf ya. Mereka mengatakan hadis ini amiruha kama ja'at wa la nata'arradu lima'na bitahrif wa barakallahu fikum tamtsil. Versi yang kedua barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwa al-izar war-rida ini adalah sebuah kinayah. Ya. Nah. Tayyib. Wal-izar war-rida isti'aratun. Ya. Wal-izar war-rida isti'aratun. Kama taqulu al-arabu. Nah. Ini pernyataan Imam An-Nawawi. Kata beliau, al-izar war-rida isti'aratun. Kalimat izar dan rida itu hanya sekedar meminjam kata saja. Barakallahu fikum ya. Bukan berarti Allah punya sarung beneran atau selendang beneran seperti yang ada pada manusia. Itu kata kiasan saja, meminjam kata saja. Sebagaimana hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, ya, penggunaan kata kiasan ini. Apa kata orang Arab? Fulanun syi'aruhu az-zuhdu wa disaruhu at-taqwa. Ya. Nah. Fulanun syi'aruhu az-zuhdu wa disaruhu at-taqwa. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Yeah. Ma'nahu sifatuhu kaza. Ma'nahu sifatuhu kaza. Nah. Makna dari ucapan Arab tadi bahwa sifat si fulan itu adalah zuhud dan takwa. Bukan berarti dia menggunakan pakaian dalam dan luar berupa apa? Zuhud dan takwa, karena itu sesuatu yang manawi. Paham ya? Nah, syiar dan disar itu kan pakaian, ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Ya, jadi kayak rompi gitu ya. Barakallahu fikum. Naam, dilapisi jubah terus dijampiti dengan rompi, barakallahu fikum, artinya semisal dengannya. Nah, jadi itu kiasan. Ya, bahwasannya sifulan itu adalah sifatnya zuhud dan takwa. Itu ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Wa ma'na al-isti'arah. Wa ma'na al-isti'arah. Annal izara warrida'a. Yalsiqani bil insan. Wa ma'na al-isti'ara anna al-izara war-rida'a yalsiqani bil insan. Yalzimanihi. Yalzimanihi wa huma jamalun lahu. Wahuma jamalun lahu. Adapun makna peminjaman kata izar dan rida, sarung dan selendang untuk Allah, karena kedua pakaian ini, sarung dan selendang itu yalsiqani bil insan, dia melekat ya dengan seorang insan. Kalau sarung di mana lekatnya? Pinggang, ya kan? Selendang di mana melekatnya? Leher. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia senantiasa menemani orang tadi dan memperindah orang tersebut. Itu kan kalau ada pada manusia. Ya, fungsi dari sarung dan selendang. Wa duriba dzalika masalan, kata beliau. Wa duriba dzalika masalan. Maka dibuatlah permisalan, analogi. Ya. Sarung dan selendang tadi, yakunul izzu wal jamalu wal kibriya'u ahakku billah. Barakallahu fikum. Sehingga dibuatlah permisalan bahwa al-izzu wal jamal wal kibriya ahakku billah. Bahwa kemuliaan, keindahan, dan kesombongan itu lebih pantas untuk Allah. Nah, Allah yang lebih pantas. Tayyib. Walahu ulzima. Walahu ulzima. Waqtadahuma jalaluhu. Barakallahu fikum. Naam. Waqtadahuma jalaluhu. Barakallahu fikum. Dan ya, sifat-sifat tersebut diharuskan dan menjadi konsekuensi dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari keterangan Imam An-Nawawi barakallahu fikum. Naam. Dinukilkan oleh ya Fadlullah Al-Jailani dalam kitab Fadlullah As-Samad dalam Syarah Adabil Mufrad. Ya, kalam Nawawi dinukilkan oleh Fadlullah Al-Jailani dalam kitab Fadlullah As-Samad Syarah Adabil Mufrad. Jilid 2 halaman 272. Naam. Al-Muhim, ada dua maslak yang ditempuh oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, iya. Dan maslak yang pertama, barakallahu fikum, itu lebih, ya, lebih aswab, lebih tepat, barakallahu fikum, lebih aslam, nah, lebih selamat, tayyib, wal akrab, dan lebih mendekati. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana pendapat yang kedua, ya, lahu wajhun. Nah, dia memiliki sisi argumentasi yang juga barakallahu fikum tidak bisa kita nafikan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sebagaimana metode seperti ini nanti akan antum dapatkan dalam Al-Qawaidul Muslah. Syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan sifat harwalah, ya. Nah, Allah itu berlari. Ya. Allah itu berjalan. Nah, barakallahu fikum. Kalau Allah kalau hamba mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada dia satu hasta. Kalau hamba itu mendekat satu hasta, Allah akan mendekat kepada dia satu depa. Kalau dia mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan berlari. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini juga ada dua versi di kalangan ulama disebutkan oleh Syekh Al-Faymin di situ. Ada yang menafsirkan amiru hakama ja'at, biarkan seperti itu. Ada yang mengatakan makna dari hadis ini, Allah itu akan selalu membalas perbuatan hamba lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maknanya itu. Makanya ketika mereka mendekat dengan Allah satu jengkal, Allah akan mendekat dengan dia satu hasta. Seterusnya. Nah, di antara kaidah yang ma'ruf, barakallahu fikum, al-hasanatu bi asri amtsaliha. Ya, hitungan kebaikan itu minimalnya satu dilipat gandakan menjadi 10. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Nah, jadi itu barakallahu fikum makna dari hadis bahwa al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Ada yang mengatakan amirruha kama ja'at, ada yang mengatakan itu sebuah kinayah, kiasan. Kalau Allah itu disifati dengan al-izzu wal kibriya. Nah, sebagaimana pakaian itu akan mensifati seseorang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawam. Nah. Tayyib. Fawaid hadis insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tayyib, apakah benar yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq bukan Abu Hurairah? Jika benar, Abu Bakar tolong disebutkan mengapa alasannya. Tayyib. Dalam masalah ini harus dibedakan antara ya, periwayatan dan menerima riwayat. Paham ya? Nah, kalau yang dikatakan meriwayatkan artinya dia itu menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain. Kepada sahabi yang lain atau kepada tabi'i. Nah, dalam hal meriwayatkan yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Paham ya? Menyampaikan hadis Nabi tadi kepada yang lain. Bab riwayah. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Muqidhah menyebutkan nama beliau dalam urutan pertama. Paham? Nah, beda lagi dalam bab menerima hadis dari Nabi. Ya, mendapatkan riwayat dari Nabi. Jelas Abu Bakar yang paling banyak karena dia termasuk yang paling awal masuk Islam. Tentu peluang dia mendengar hadis dari Nabi jauh lebih banyak daripada Abu Hurairah. Iya kan? Abu Bakar begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Banyak pada kesempatan-kesempatan yang tidak bersama sahabat yang lain, hanya bersama Abu Bakar. Jadi dalam bab menerima hadis jelas Abu Bakar lebih banyak. Paham ya? Nah, tapi kenapa dalam periwayatan beliau kalah dari Abu Hurairah? Karena tugas khilafah yang beliau emban. Ya, karena beliau ngurusi kepemimpinan kaum muslimin, barakallahu fikum, sehingga bab tahdits menyampaikan riwayat-riwayat itu, barakallahu fikum, na'am, menjadi apa? Terhambat. Dan beliau cukupkan dengan sahabi-sahabi yang lain, Abu Hurairah dan yang lainnya. Paham ya? Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi ada dalam bab meriwayatkan, menyampaikan hadis, ada bab menerima hadis dari Nabi. Kalau menerima hadis dari Nabi, jelas Abu Bakar lebih banyak. Bila syakin boleh orang. Ya, tapi kalau menyampaikan, benar dikatakan Abu Hurairah, dalam bab periwayatan yang ternukil dalam kutubu al-hadis atau as-sunan, barakallahu fikum. Nah, baik. Bisa antum lihat penjelasan ini dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam fatwa beliau ya. Ada di situ, barakallahu fikum. Adakah kitab para ulama yang membahas tentang ilmu psikologi? Apa ilmu psikologi? Hah? Ilmu apa psikologi? Sikok itu kalau bahasa Palembang artinya satu. Sikok dua tiga. Nah. Kalau sikologi berarti ilmu yang membahas angka satu. Sikologi. Ya. Apa maksudnya? Sikologi. Bolehkah seseorang untuk menikah dahulu dan menunda walimatul ursnya hingga satu tahun mendatang? Ya, biqadril istita'ah. Enam. Barakallahu fikum. Yang penting, akad nikahnya telah memenuhi persyaratan secara syar'i. Barakallahu fikum. Ahsan juga memenuhi persyaratan secara ya negara. Lebih bagus. Naam. Untuk walimah, barakallahu fikum, ditunda ya. Ketika ada kemudahan lah bas. Naam. Tapi kalau ya ingin mengambil kesempatan, itu sekaranglah kesempatan walimah ya kan. Naam. Karena apa? Ya, karena dimudahkan, ada alasan kalau enggak ngundang banyak orang ya kan. Nah, lagi pandemi Mas, ya. Ngundang keluarga saja, orang enggak akan protes, orang akan memahami. Kalau tidak dalam kondisi, itu banyak memicu adanya ketersinggungan di kalangan keluarga ya kan. Kok aku enggak diundang, kamu nikah, tersinggung kadang saudaranya ibu, saudaranya bapak, ya enggak? Itu kadang nikah itu kan harusnya senang, tapi orang banyak jadi ribut gara-gara nikah. Karena ngurusi barakallahu fikum ya, walimahan itu kadang menjadi sebab nah, terjadinya pertikaian, ketersinggungan, macam-macam. Nah, jadi ada yang mengatakan kalau pengen nikah, ya sekaranglah waktunya. Nah, lebih murah biayanya barakallahu fikum ya. Nah, cuman ngundang 10 orang sudah cukup. Nah, kalau ada yang tanya, mengkomplain kok enggak ngundang ya, lagi pandemi, palik, bule ya. Nah, jadi orang-orang sedikit saja mereka memahami. Nah, para wasikin yang sudah ingin menikah ya. Kalau antum-antum jangan dulu ya, barakallahu fikum. Konsentrasi dan fokus belajar. Kisah Al-A'mas yang jarang kami ketahui. Apa ya? Apakah benar uban itu pertanda dekatnya kematian? Semakin banyak uban, semakin dekat dengan kematian. Lalu bagaimana dengan orang yang beruban waktu masih remaja? Nah, uban itu adalah peringatan, ya. Barakallahu fikum. Bukan menjadi sesuatu yang paten dan pasti, karena yang namanya kematian itu barakallahu fikum ya, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang itu tidak tahu dia akan mati di negeri mana, di waktu kapan. Nah, iya. Hanya saja uban itu adalah peringatan, ya. Peringatan bagi manusia, barakallahu fikum, kalau ya umurnya barakallahu fikum sudah ya mendekati barakallahu fikum na'am masa-masa untuk berpisah. Nah, tapi belum tentu juga barakallahu fikum dia mati lebih cepat dari yang muda. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ada juga yang uban itu barakallahu fikum muncul karena adanya kelainan pada genetika atau pigmen ya. Nah, zat warna pada rambutnya. Seperti barakallahu fikum kakaknya Rasul. Namanya siapa? Syaibah ya kan? Tapi dia lebih dikenal dengan Abdul Muthalib. Nah, karena dia ketika barakallahu fikum ikut dengan pamannya Al-Muthalib, dikira budak. Maka dipanggil sama orang Mekah Abdul Muthalib. Padahal bukan, keponakannya. Nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa? Karena ketika lahir, sudah ada satu uban di kepalanya. Nah, barakallahu fik. Baik, jadi ada pada beberapa kondisi uban itu ya kelainan. Nah, artinya berbeda dengan pada umumnya manusia. Ada juga yang dikarenakan barakallahu fikum zat-zat kimia ya. Nah, rambutnya cepat beruban karena menggunakan sampo yang tidak cocok, minyak rambut yang tidak cocok, barakallahu fikum na'am, atau tidak cocok dengan air di tempat tersebut ya. Sehingga lebih cepat untuk beruban, barakallahu fikum ada. Nah, tapi ada yang memang uban itu muncul karena faktor usia, barakallahu fikum. Dari Ibnu Jauzi memasukkan kisah-kisah tasawuf dalam kitab beliau seperti Risalah Bahru Dumu' barakallahu fikum. Nah, tasawuf itu ada beberapa barakallahu fikum versi. Nah, sufi ada yang versinya ahli sunnah barakallahu fikum dalam artian dalam istilah ulama mutaqaddimin itu dahulu lebih dikenal dengan zuhud ya, al-wara barakallahu fikum. Nah, tapi seiring dengan berjalannya zaman waktu bergeser istilah zuhud tadi barakallahu fikum menjadi tasawuf. Nah, barakallahu fikum. Dan asal katanya juga masih diperdebatkan atau dibahas ya. Ada yang mengatakan dari suf artinya pakaian yang terbuat dari wol karena biasa menggunakan pakaian tebal ya orang-orang sufi itu karena mereka berusaha untuk mengasingkan diri dari dunia dan kegelamorannya barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi ada yang sufi itu masih dalam barakallahu fikum tarapan atau dalam artian barakallahu fikum yang sejalan dengan syar'i. Nah, dan itu muncul pada beberapa istilah di kalangan para ulama ya. Ibnu Taimiyah juga ada barakallahu fikum sufi dalam artian seperti itu. Artinya sufi dalam artian orang yang benar-benar barakallahu fikum ingin membersihkan hatinya ya dari kotoran-kotoran syahwat dan syubhat barakallahu fikum. Nah, masih berjalan sesuai dengan koridor syar'i. Nah, barakallahu fikum. Ada yang sufi yang memang sudah jauh melenceng dari koridor syar'i sampai pada keyakinan ittihad al-hululiyah. Meyakini manunggaling kaulogus gusti. Allah itu bisa bersatu dengan hamba atau hamba itu bisa bersatu dengan Allah. Barakallahu fikum. Nah, seperti Ibnu Sina, Ibnu Arabi, kemudian barakallahu fikum Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi, barakallahu fikum. Nah, baik, itu tokoh-tokoh sufi yang sudah ya cukup atau bisa dikatakan barakallahu fikum berbahaya ya, sangat berbahaya barakallahu fikum. Sebagian para ulama mengatakan kufur barakallahu fikum. Nah, sehingga yang dimasukkan itu wallahu taala alam bisawab adalah sufi dalam kategori yang masih dalam koridor ahli sunnah wal jamaah ya, yang masih dalam koridor syar'i. Bukan tokoh-tokoh sufi yang sudah keluar dari koridor syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Syekh Al-Fauzan sehingga saya punya risalah khusus Kutaib tentang sufi ya. Beliau membahas tentang sufi ya. Ibnu Taimiyah juga ada. Wallahu taala alam bisawab. Natahi bihal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.